بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insya Allah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah was-salawatul khamsu jaizatun khalfa man sallaita illa an yakuna jahmiyan فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه wala tu'id salataka. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, was-salawatul khamsu jaizatun khalfa man sallaita. Dan salat-salat lima waktu, salat fardu lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, jaizatun itu sah, boleh dikerjakan. Khalfa man sallaita, di belakang orang yang engkau salat dengannya, artinya di belakang siapapun. Dengan kata lain, salat lima waktu, salat fardu lima waktu yang dikerjakan secara berjamaah itu hukumnya sah siapapun yang menjadi imamnya. Kita sebagai makmum sah sholat kita di belakang imam siapapun imamnya. Illa kecuali. Manakala imam itu an yakuna jahmiyan. Adalah seorang yang berpemahaman, berakidah jahmiyah. Fa'innahu mu'attil. Karena sesungguhnya seorang jahmi, orang yang berpemahaman jahmiyah, dia adalah mu'attil. Mu'attil atau ta'til itu maknanya adalah menafikan, mengingkari bahwa Allah Azza wa Jal memiliki al-asma'ul husna was-sifatul ula. Jahmiyah mengingkari ini semua. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Bahkan ghulatul jahmiyah sampai-sampai mengingkari wujudullahi Azza wa Jal, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, diingkari oleh mereka. Maka orang yang berpemahaman jahmiyah itu kafir. Enggak sah sholat di belakang jahmiyah. Wa in sallaita khalfahu fa'a'id sholataka. Jika engkau sholat di belakang jahmi, khalfahu ay khalfal jahmi, apabila engkau sholat di belakang imam yang imamnya itu berpemahaman jahmiyah, mengingkari nama dan sifat bagi Allah, fa'a'id salataka, maka ulangi salatmu. Ini bisa terjadi ketika yang menjadi imam salat rawatib itu dari kalangan penguasa. Dia di satu sisi sebagai penguasa, di saat yang bersamaan dia sebagai seorang jahmi. Kita sholat berjamaah, mau tidak mau sholat di masjid. Ketika imam rawatibnya dari kalangan jahmiyah dan dia penguasa, maka tetap sholat di belakangnya untuk menghindari fitnah. Setelah itu pulang ke rumah, ulangi sholatnya. Ini di masa-masa dahulu. Yang menjadi imam sholat adalah para umara di masa-masa dahulu. Apakah itu dia komandan pasukan atau dia pemimpin wilayah, mereka yang menjadi imam. Beda dengan kondisi sekarang, yang menjadi imam siapapun yang ditunjuk. Maka ketika kita menjumpai di sini ada masjid, di sana ada masjid, di sebelah sana ada masjid lagi, atau bahkan desa sebelah sana ada masjid. Masjid yang dekat dengan rumah kita, seorang Jahmi, imam rawatibnya. Selalu dia yang menjadi imam. Jahmiyah. Atau orang-orang yang memiliki perbuatan yang membatalkan keislaman, dukun. Dia sebagai seorang kiai, ustadz, tetapi merangkap sebagai paranormal. Masjidnya dekat dengan kita. Dia imam rawatib. Sementara di desa sebelah, yang memungkinkan dan mudah bagi kita untuk berangkat ke sana, masjidnya ahlu sunnah. Atau minimalnya ammi, orang awam. Maka sholat di masjid yang kedua ini jauh lebih baik dibanding, bukan jauh lebih baik, bahkan itulah yang dituntut, dibanding sholat di belakang orang yang melakukan kebid'ahan mukaffirah, atau di belakang orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman dengan pembatal-pembatal besar. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini menyatakan, wa in sallaita khalfahu fa'id salataka. Jika engkau salat di belakang Jahmi, ulangi salatmu. Wa in kana imamuka yaumal jumu'ati jahmiyan wa huwa sultanun, fa shalli khalfahu wa a'id salataka. Dan jika yang menjadi imam salatmu di hari Jumat juga seorang Jahmi, dia juga sebagai seorang penguasa, fasalli khalfahu, salat di belakangnya, wa a'id salataka, kemudian ulangi salatmu. Pulang dari jamaah Jumat tadi, salat 4 rakaat di rumah. Kenapa? Imamnya tadi Jahmi, penguasa dia. Kalau tidak salat, tidak berangkat salat di masjidnya, khawatir terjadi fitnah. Apakah fitnah dalam pandangan masyarakat atau bahkan dari pihak penguasa tadi? Dia bisa melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap diri kita ataupun keluarga kita. Maka sholat di belakangnya untuk menghindari fitnah tadi. Begitu pulang ke rumah, ulangi sholatnya. Wa in kana imamuka minas sultani wa ghairihi sahibu sunnah. Adapun jika imam sholatmu, penguasamu, demikian pula imam sholatmu adalah sahibu sunnah, orang yang melakukan sunnah, atau dia terjatuh pada kebid'ahan-kebid'ahan tetapi ghairu mukaffirah, yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fasalli khalfahu, maka silahkan sholat di belakangnya, sah sholatmu. Wala tu'id sholataka, dan jangan engkau mengulangi sholatmu. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Wa aqulu, saya katakan, bayyana al-mu'allif rahimahullah anna as-salawatil khams jaizatun khalfa man sallaitaha wara'ahu minal muslimin ma lam yakun jahmiyan fa innahu mu'attilun. Al-Mu'allif al-Imam al-Barbahari rahimahullah bayyana, menerangkan, menjelaskan. Anna salawatil khams, bahwasannya salat fardu 5 waktu itu, ja'izatun, sah, boleh dikerjakan, khalfa man sallaitaha wa ra'ahu, di belakang orang yang kau salat bersamanya. Artinya, di belakang imam, siapapun imam ini, sholat fardu 5 waktu yang kau kerjakan sah. Mau dia anak kecil yang mumayyiz, sah sholatnya. Atau dia nahazal bulugh, mendekati usia baligh, sah. Atau dia rajulun, atau dia seorang yang sudah dewasa, selagi pemikiran, pemahaman, akidah dia selamat dari kekufuran dan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Pria yang menjadi imamnya adalah pria pula. Bagaimana kalau wanita? Enggak sah sholatnya. Bahkan wanita mereka sholat di belakang kaum pria. Kalimat yang disebutkan oleh Syekh di sini, khalfa man sallaitaha wara'ahu, di belakang orang yang engkau salat. Maknanya adalah imamnya juga dari kalangan kaum pria. Berbeda dengan pemahaman dan pembolehan yang dilakukan oleh orang-orang liberal bahwa wanita itu boleh menjadi imam salat bagi kaum pria, wanita itu boleh naik ke mimbar Jumat dan menyampaikan khutbah Jumat. Ini kesesatan, ini penyimpangan dari mereka. Yang kita bicarakan sekarang adalah kaum pria. Salat di belakang kaum pria pula. Maka salatnya sah siapapun yang menjadi imamnya, selama pemahaman mereka selamat dari kekufuran dan perkara-perkara yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ma lam yakun jahmiyan fa innahu mu'attil. Selagi imam yang menjadi salat, yang menjadi imam salat itu bukan seorang jahmi, karena dia adalah mu'attil. Wa in sallaita khalfahu fa'id salataka. Jika engkau salat di belakangnya, maka ulangi salatmu. Ya'ni idza sallaita wara'al jahmi fa'id salataka. Jika engkau salat di belakang imam yang dia ternyata memiliki pemahaman jahmiyah, ulangi salatmu. Ada kalanya kita singgah di sebuah tempat, entah kita sedang bertamu ke saudara kita, keluarga kita, paman kita, bibi kita, kita bertamu di sana dalam beberapa waktu, 2-3 hari, kita ikut salat berjamaah di kampung tersebut. Secara zahir, keumuman, mereka mereka mengerjakan salat berjamaah dan yang menjadi imam dari warga tersebut. Selama kita tidak mengetahui bahwa dia memiliki pemikiran jahmiyah, sah salat kita. Datang kita ke masjid, kemudian mengerjakan sholat, setelah itu zikir, pulang kita ke rumah keluarga kita. Nanti berangkat lagi sholat berikutnya pun seperti itu. Ketika ternyata seiring waktu berjalan terjadi obrolan, perbincangan, mungkin dia melihat kita dengan tampilan dan pakaian seperti ini. Sang imam tadi mengajak ngobrol, terjadi sana pembicaraan, diskusi. Dari pembicaraan itu kita mengetahui bahwa ternyata dia memiliki akidah yang sesat, penyimpangan yang berat. Maka berikutnya kita enggak boleh sholat di sana, enggak boleh sholat di belakangnya. Apakah dia sebagai seorang jahmi atau yang juga digolongkan oleh para ulama yang tidak sah sholat di belakangnya, syi'i rafidhi atau mu'tazili, yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, yang meyakini bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut, atau di belakang sufi mulhid, yang meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyatu dengan seluruh makhluknya, Allah tabaraka wa ta'ala zatnya ada di mana-mana, wihdatu al-wujud wa ahlu al-hulul. Ini juga enggak boleh kita salat di belakang mereka. Tidak hanya terbatas pada jahmiyah saja, tetapi yang juga memiliki keyakinan dan akidah yang menyesatkan, bahkan mukaffirah, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kita enggak boleh salat di belakang mereka. Jahmiyah, Rafidhah, kemudian Sufiyah, Al-Ghulah, demikian pula Ahlu Al-I'tizal, orang-orang Mu'tazilah yang ekstrim, kita tidak boleh salat di belakang mereka. Atau Al-Kahin, mereka-mereka yang merangkap sebagai imam sholat juga sebagai paranormal kalau bahasanya sekarang. Tetapi hakikatnya mereka adalah dukun yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, mengaku bisa meramal nasib hidup seseorang dan yang semisalnya. Ini enggak sah sholat di belakang mereka. Wal jahmiyu, jahmi itu adalah huwa alladhi yu'attilul asma'a was-sifat. Orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Di bawah dalam catatan kaki disebutkan tentang pemahaman ta'til itu bagaimana. Ay yunkiru anna lillahi asma'an husna wa sifatin ulya taliqu bijalalillahi wa azimi sultanihi ta'alallahu amma yaqulu dhalimun. Pemahaman Jahmiyah itu atau al-mu'attil itu adalah orang yang mengingkari bahwa Allah memiliki asma'ul husna dan sifatul ula, yang mulai kita dengarkan pembahasannya tadi malam dari kitab Al-Qawa'idul Muthla. Ini membahas tentang ini, al-asma' was-sifat. Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan untuk zatnya memiliki al-asma' walillahi al-asma'ul husna. Allah memiliki asma'ul husna. Inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama dan itu bukan pembatasan. 99 ini bukan pembatasan. Man ahsaha, barang siapa yang mempelajarinya, mengimaninya, mengamalkan kandungan-kandungannya, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memiliki as-sifat, bahwa tidaklah ada dari nama-nama Allah azza wa jal melainkan di balik nama tersebut terkandung sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi. Al-Ghafur, Allah memiliki nama Al-Ghafur, dan sifat Allah yaghfirudz-dzunub. Allah memiliki nama Zat yang Maha mengampuni segala dosa. Dari nama yang agung dan mulia ini ada sifat Allah azza wa jalla, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Di antara nama Allah azza wa jalla As-Sami', Zat yang Maha mendengar. Dari nama ini ada sebuah sifat yang tinggi dan mulia, yasma'u kulla syai', bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mendengar segala sesuatu yang ada, perbincangan, pembicaraan, bahkan yang terbetik dalam hati pun Allah tabaraka wa ta'ala mengetahuinya. Allah memiliki nama al-alim, Zat yang Maha mengetahui. Di antara sifat Allah adalah al-ilm, ya'lam. Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Ini al-asma' was-sifat. Yang seperti ini diingkari oleh Jahmiyah. Bahkan di antara sifat Allah azza wa jal, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah sesuatu yang disembah. Allah tabaraka wa ta'ala al-ma'bud, yang ini sesuatu yang ada. Sehingga mereka, al-Mu'tazilah, demikian pula al-Jahmiyah, mereka mengingkari beberapa sifat. Mu'tazilah mengingkari beberapa sifat, dan Jahmiyah mengingkari seluruh sifat. Bahkan al-wujud, wujudullahi azza wa jal, itu diingkari oleh gulatul Jahmiyah. Bukan hanya jihah, arah saja yang diingkari. Kata mereka Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Mereka mengingkari sifat al-ulu bagi Allah azza wa jalla. Bahkan al-wujud juga diingkari, Allah enggak ada. Ini sesatnya pemahaman mereka dan itu menyebabkan kekafiran mereka. Wa yaqulu al-Qur'anu makhluqun, demikian pula al-Qur'an makhluk, pemahaman mereka Jahmiyah. Masuk di sini al-Mu'tazilah. Wa lam yadhkuril mu'allifu ghairal Jahmi min ashabil bid'ah wa in kanat ghalidatan qad tasilu bi sahibiha ila al-kufri. Dan al-mu'allif al-Imam al-Barbahari rahimahullah lam yadhkur, tidak menyebutkan ghaira al-Jahmi, selain daripada kelompok Jahmiyah. Walaupun kesesatan-kesesatan mereka adalah kesesatan-kesesatan yang berat yang menghantarkan mereka pada kekufuran. Ada kelompok-kelompok sesat lain yang juga sampai pada tingkat kekufuran sebagaimana sebahagiannya telah kita sebutkan, kita singgung tadi. Syiah Rafidhah, demikian pula Ghulatus Sufiyah, demikian pula Al-Mu'tazilah. Ini insyaAllah pembahasannya akan kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.